Dara, oke, itu sekolah ya. Baik, kita lanjutkan kajian Fawaidul Qorib, insya Allah Ta'ala. Nah, biarin dulu. Berkaitan dengan Al-Quran, dan insya Allah ini mudah. Dan intinya juga simpel, insya Allah. Kita baca pada teks Arabiknya. قوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا. Perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, والذين إذا ذكروا بآيات ربهم. الذين, orang-orang yang, إذا ذكروا, jika diberi peringatan dengan ayat-ayat Rabb mereka, لم يخروا عليها سما وعميانا. لم يخروا, mereka tidak yakhirru 'alaiha, khurur itu sebenarnya bersimpuh, terpekur, bersimpuh 'alaiha 'ala ayatillah, ya, mereka tidak terpekur summan wa 'umyana. Summa yaitu tuli, 'umyan buta, mereka tidak bertingkah seperti orang buta. Pak, tolong Pak, maaf, bisa majuan, majuan. Majuan ini kosong. Jadi orang-orang yang diperdengarkan ayat-ayat Allah, itu mereka enggak pura-pura tuli, enggak pura-pura buta. Ya. Qala muqatil, muqatil berkata, "Idza wu'idhu bil Qur'ani lam yaqa'u 'alaihi summan lam yasma'uh." وعميانا لم يبصروه ولكنهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به. Orang-orang beriman ini, إذا وعظوا بالقرآن, jika mereka diberikan mau'izah, diberikan peringatan بالقرآن, dengan Al-Quran, لم يقعوا عليه ثم لم يسمعوا, mereka tidak يقعوا عليه, tidak terjatuh atasnya, yaitu tidak menyikapinya, summa, tidak menyikapinya, di sini summa tuli, lam yasma'uh, seperti mereka tidak mendengarnya. Jadi sebagian orang diberikan peringatan dengan Al-Quran itu seperti enggak mendengar, ya. Wa umyanan lam yubsiru, ini seperti orang buta yang tidak melihat. Ya, ada sebagian orang sudah diperlihatkan melalui ayat-ayat Allah, ya, dengan teks-teksnya yang jelas tentang penciptaan makhluk-makhluk, itu tidak kemudian merefleksikan dengan penglihatannya. Walakinnahum, tetapi mereka, orang-orang beriman ini, beda, sami'u wa absaru wa yaqanu bih, mendengar, memiliki basirah, penglihatan di mata hati dan juga di mata kepalanya yang baik, wa iqanu bih, dan meyakini akan semua itu lillahi ta'ala. Wa qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, lam yakunu alaihi summan wa umyana, ini semua menafsirkan ayat tadi, bal kanu khaifina khashi'in, Itu orang-orang ini yang beriman, lam yakunu alaihi summan wa umyan, tidak bersikap buta atau tuli, tuli atau buta. Bahkan khaifina khashirin, mereka takut dan juga khusyuk, takut dan juga tunduk. Khashirin takut, khaifin takut, khashirin tunduk. Dan takut maupun tunduk itu adalah disebabkan perhatian dirinya terhadap Al-Quran. Ya, perhatian dirinya terhadap Al-Quran. Makanya dianjurkan membaca Al-Quran itu pelan-pelan. Ya, sambil mentadaburi ayatnya. Dan menghadirkan rasa takut dan tunduk pada Allah dalam membaca itu. Dan ketika kita membaca Al-Quran, jadikan mau'idhah dan juga nasihat pertama untuk kita dulu sebelum kita merefleksikan kepada orang lain. Karena betapa banyaknya orang ketika diberikan peringatan, lalu dia merefleksikan peringatan itu untuk temannya, orang lain. Yang misalnya jangan berdusta, misalnya kata imam atau kata khatib, kemudian dia membayangkan temannya si pendusta. Dia tidak mengambil ibrah dan mau'idhah dari itu. Mungkin saja dia yang berdusta. Ketika misalnya jangan berbuat bid'ah, dia langsung terfikir kepada mereka-mereka yang suka berbuat bid'ah dan enggak bermuhasabah. Bahwasanya mungkin saja dirinya yang berbuat bid'ah atau pernah berbuat bid'ah tanpa disadari. Baik. Al-Quran isi mau'idhah dari awal sampai akhir. Ya. Sehingga di antara dalam doa kesedihan kita meminta Allahumma ja'al Al-Quran rabi'a qalbi. Al-Quran sebagai untuk penenang hati kita. Maka dzikrillah tatma'innul qulub. Dan zikir kepada Allah yang paling terbaik adalah dengan Al-Quran. Dan itu membutuhkan rasa takut dan khusyuk. Makanya, Anda pernah ingatkan, syarat sah ibadah, rukun mutlak semua ibadah, syarat sahnya harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Kita ikhlas dalam membaca Quran misalnya. Baik, itu modal sekali, besar itu modal. Kemudian ittiba' dalam membaca Al-Quran. Maka bacalah dengan warattilil Qur'ana tartila, dengan tajwidnya semampu dia. Dengan makhrajnya sesuai dengan hak-hak huruf semampu dia. Kemudian jangan terlalu takalluf dalam melantunkan Al-Quran. Misalnya takalluf itu maksa. Ya, misalnya dia suaranya pas-pasan. Udah suara pas-pasan, kurang enak, kemudian napas pendek. Dia ingin seperti Syekh Fulan, Qori Fulan, lalu meniru-niru. Artinya kacau jadinya. Kacau banget tuh suara. Ada yang kayak gitu gak? Ada yang. Jadi imam pula. Wah, subhanallah. Salah satu tanda kekuasaan Allah juga. Jangan terlalu maksa. Apa adanya aja. Kalaupun misalnya mau meniru dengan salah satu syekh atau qori yang dia suka, fadl. Cuma jangan terlalu plek untuk semuanya, ya, diseragamkan semuanya enggak. Kemudian ada qiraah-qiraah maqamat. Ya. Yang biasa kita sering dengar. Sebagian dari mereka, orang-orang yang mempraktikkan maqamat ini membolehkan, maksudnya bagus. Dan memang kaum muslimin menganggap itu bagus dan memang enak didengar. Tetapi itu malah justru membelokkan esensi Al-Quran itu sendiri. Ya. Bagus-bagus. Dan itu memang membuat keindahan suara Allah. Subhanallah. Tapi terkadang melanggar. Terkadang ada yang tidak melanggar, ada yang melanggar. Maksudnya melanggar matnya kepanjangan. Ada yang matnya cuma dua, ini panjang banget itu. Ada yang tidak boleh wakaf di sini, wakaf di tengah kata. Masya Allah. kan? Ada yang kayak gitu. Kori kori Indonesia juga ada yang kayak gitu, yang masyhur tidak kita sebutkan. Nah, makanya sebagian ulama, bahkan ini sejak zaman yang lalu, dari banyak para ulama membid'ahkan qiraah seperti ini. Ya. Contohnya kayak gimana qiraah? Qiraah yang berlebihan gitu. Atau qiraah yang membuat orang itu terkesan dengan suara, bukan dengan makna. Itu bisa kayak gitu. Karena suara yang diperbagus sampai sebagus-bagusnya. Jadi orang-orang fokus kepada suara. Kapan dia naik? Dia lagi turun, suaranya turun. Down tune, iya apa? Wah. Misalnya walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha. Itu kan orang-orang dengar apa ya? Khusyuknya di suara, ya kan? Mereka misalnya walladzina idza dzukiru biayati rabbihim. Antum merasa beda enggak? Fokusnya antum beda kan? Beda. Tapi biasanya kalau misalnya ayat sebelumnya bapak tinggi nadanya bisa bawahnya ayat setelahnya walladzina idza dzukiru biayati rabbihim. Ini suara pas-pasannya ya. Yang aslinya lebih bagus lagi. Nah, itu membuat orang buyar, buyar dari makna. Antum antum bedain aja. Ketika antum mendengar qiraah mujawwadah dan pemaknaan antum, maksudnya misalnya belum begitu paham tafsir, tapi mendapatkan qiraah seperti ini, pasti antum fokusnya bakal ke suara. Tiba-tiba dia meninggi. Ya. Misalnya pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Rendah ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Langsung tinggi. Malikin nas. Maka apa orang-orang kan? Allah, Allah, ya kan? Biasanya gitu. Itu gak bener itu kayak gitu tuh. Banyak itu terjadi kayak gitu. Baca. Udah, biasanya yang nada tinggi. Selesai. Allah, Allah, kayak gitu. Kemudian ada tentang penjabaran tentang azab neraka. Biasanya kan kalau udah selesai, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ada penjabaran neraka. Azabun alim, keras, panjang dan tinggi. Langsung pada Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ini enggak nyambung gitu. Dan ini menunjukkan mereka ini enggak memperhatikan makna. Padahal afala ya tadabbarun al-Qur'an. Emang kita disuruh untuk waratilil Qur'ana tartila. Kemudian wa idza lam tabki fatabakau. Kalau misalnya enggak bisa nangis, maka pura-pura menangis walaupun disyaratkan ada sebagian perbincangan dalam di antara para ulama hadis. Tapi memang emang disuruh seriuskan sampai nangis-nangis, oke lah. Tapi itu karena apa? Makna. Bukan sekadar suara. Kalau misalnya kita mau pura-purain suara juga bisa. Walladzina idza dzukiru biayat. Sampai gemeter gitu. Biayati rabbihim. Bisa orang kayak gitu. Ada latihannya. Ada latihannya. Dan antum cari di internet. Ada latihan untuk bayati, untuk ini, untuk itu. Nagomi sama. Ini namanya maqawat musiqiyah. Ini sama. Ya, jadi yang akhirannya itu harus sama. Akhiran ini harus sama. Akhiran ini, ayat ini harus sama akhirannya. Ayat ini, misalnya kalau gurunya mengajarkan wa'umyana gitu, maka muridnya harus juga gitu. Wa'umyana itu gak boleh kayak gitu. Maksudnya plek gitu kayak gitu diseragamkan itu gak boleh. Berarti ini sama dengan lagu. Maksudnya apaan Al-Quran gak kayak gini? Rasulullah gak pernah kayak gitu gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya orang itu khusyuk Al-Quran karena suaranya doang, itu bukan tadabur. Itu ta'athur semata. dan belum tentu itu bernilai ibadah, belum tentu, walaupun mungkin, ya, begitu. Jadi antum jangan konsentrasi di qiraah-qiraah kayak gitu nanti. Kan kayak gitu ada konsentrasi sendiri, ada madrasahnya tersendiri. Ya, biasanya sekolah-sekolah pesantren tradisional itu kok ada anak murid yang bagus, dikit suaranya bagus itu dilatih, di training untuk itu. Kemudian ada lomba, dan lombanya bukan lomba apa, lomba bagus-bagusan ini salah ini semuanya. Iya, salah. Gitu. Kalau untuk nasyid, fadol nasyidmu selengking-lengking sampai habis suaranya sampai enggak bisa nasyid lagi, fadol. Tapi kalau Al-Qur'an bukan untuk itu. Al-Qur'an diturunkan untuk litundziru qauma atau tunzir indar, kan indar memberi peringatan bukan dari lengkingnya suara, tapi dari maknanya gitu. Nah, sekarang mana ini? Qala al-kalbi, al-kalbi ini nama ulama. Jadi antum jangan apa istilah al-kalbi anjing itu jangan. Ana ini Hasan al-Jaizi kan di khutbah Jumat. Sebelum khutbah Jumat ada pengumuman gitu kan. Ya, khatib kita kali ini Hasan az-Zauji. Sejak kapan saya jadi suami kamu? Hasan az-Zauji. Suami saya dong. Qala al-kalbi, al-kalbi berkata, ya khiruna 'alayha sam'an wa basara, itu meringkuk karena mendengar dan melihat. Ya, kalau antum ditampakkan, maksudnya bukan tampakan dengan hakikat enggak, tapi ketika di ayat-ayat Allah Ta'ala, ya, wala tanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, serba yang ibil, kok bisa gitu, ilas sama kaifa rufi'at, ilal jibal kaifa nusibat, itu baru tadabbur gitu. Kalau cuman afala yanzuruna ilal ibil, itu masya Allah, tinggi banget suaranya. Kaifa khuliqat, Allah, Allah, Allah, Allah. Itu malah jadinya perendahan terhadap Al-Quran itu, bahkan perendahan terhadap lafal Allah, begitu kan? Wa qala al-Farra, berkata al-Farra, idza tuliya alaihim al-Quran lam yaq'udu ala halihim al-ula ka'annahum lam yasma'uh fadhalika al-khurur وسمعت العرب تقول قعد يشتمني فقولك قام يشتمني وأقبل يشتمني. Al-Farra berkata, idza tuliya alaihim al-Quran, jika diperdengarkan pada mereka Al-Quran, lam yaq'udu ala halihim al-ula, mereka tidak duduk, ya tidak, maksudnya tidak duduk, tidak bersikap, tidak berposisi seperti keadaan mereka sebelumnya, keadaan mereka pertama sebelum mendengar Al-Quran. Jadi posisi itu berubah. Imma posisi badannya ada perubahan, imma kalbunya memang terasa berubah. Ka'annahum lam yasma'u. Tidak, maksudnya tidak berposisi seperti awal-awal. Kalau awal-awal kan biasanya orang sebelum baca di perkenalan biasa. Ada Al-Quran diperdengarkan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Nah, kayak gini. Gitu. Kalau misalnya orang-orang yang munafik atau kafir atau memang kebanyakan kefasikan dalam dirinya, na'udzubillah. Ada orang memperdengarkan Al-Quran. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Terus aja deh kayak gini. A'anzartahum. Diperdengarkan kayak gitu enggak ada bekas. Itu berarti imannya kurang. Nah, terus kalau bilang, wah gimana anak mau bekas, anak gak paham, ya salah sendiri, gak paham. Kenapa gak nyari ilmu? Nah, kan gitu. Gitu. Nah, ka'annahum lam yasma'u fadhalika al-khurur, dan itu adalah al-khurur yang maksud di sini. Ya. Wasami'tu al-araba taqul, dan aku mendengarkan orang Arab berkata, qa'ada yashtumuni. Qa'ada artinya apa? Duduk. Yashtumuni, mencelaku. Ya. Mencaci aku. Dia duduk mencaci aku. Seperti perkataanmu, qama yashtumuni. Dia bangkit mencaci aku. Wa aqbala yashtumuni. Dia datang mencaci aku. Semua itu sama. Jadi, qa'ada, qama, aqbala itu enggak ada ibroh di situ. Yang ibrohnya adalah dia yastumuni. Iya, seperti itu. Seperti kalau misalnya di Arabic, di English, I go playing. Itu bukan berarti saya pergi bermain, itu Indonesianya. Tapi I go playing, saya bermain, udah gitu aja. Atau bahasa Jawanya itu seperti endang. Tahu gak? Antum orang Jawa dong. Endang. Endang Jikun, ya kan? Endang Balio. Itu lagu jadinya. Endang apa gitu kan? Endang itu go. Nah, go itu seperti makna koma, ko ada, akbala, enggak ada maknanya. Yang maknanya adalah yastumuni. Jadi makna khurur itu adalah perubahan yang terjadi pada diri ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Intinya gitu. Khulasah intinya wal makna dan makna atas apa yang disebutkan tadi semua ini. Ya. Lam yasiru indaha summan wa umyana. Orang-orang yang diperdengarkan ayat-ayat Allah, orang-orang yang beriman ini, tidak yasiru menjadi indaha di sisi ayat-ayat Allah sebagai orang yang tuli atau orang yang buta. Ini masih memerlukan syarah. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah, dia adalah orang yang tidak seperti orang tuli dan orang buta ketika diperdengarkan sesuatu. Jadi ada ayat Allah langsung, wah, dengerin, gitu. Kan sebagian enggak. Ada azan, kabur, ya. Iya itu. Kalau misalnya kita kayak gitu, ada ayat Allah, kita seperti orang buta atau orang enggak mendengar, ya berarti ada syaitan ya kita. Atau sengaja kita menghindar, berarti ada sesuatu di diri kita, ya. Seperti itu. Baik. Lah terus gimana nih saya selama ini? Enggak, apa? Kok saya selama ini susah dekat sama Al-Qur'an? Paksain dengar dulu. Sebelum maksain baca. Ya, paksain dengar dulu. Karena kita tahu pertama kita itu di antara tiga organ tubuh fungsinya yang paling pertama sama', kemudian basar, kemudian fu'ad. Sama' terlebih dahulu. Pendengaran, kemudian basar, penglihatan, kemudian baru kalbunya baru naik. Nah, ketika dia sum, ya, tuli, enggak mau dengar, ya dia umi, enggak mau melihat, ya fu'adnya mati. Nah, makanya sam'an wa absaran wa afidah. Perdengarkan dulu. Misalnya antum futur. Kok udah lama ini sebulan ini untuk Al-Qur'an kayaknya enggak ada bagian buat hidup saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau baca pun sulit. Maka paksakan mendengar setel MP3. Oh, sekarang banyak banget MP3 mana-mana. Ya. Itu kadang-kadang kalau mau nyetel MP3 pun masih dihalangin sama syaitan. Apaan sih kamu juga ngerti surat itu gitu kan? Setel aja, rek. Dengerin. Oh, bagus nih, bagus. Lama-lama dengerin aja, terus aja, apa namanya, on terus itu di dalam rumah atau kos-kosan. Terusin aja. Lama-lama terbiasa. Ya lama-lama fuadnya terbuka gitu. Lewat sama. Itu ketika antum lagi futur misalnya. Nah, kalau misalnya antum punya ilmu bahasa Arabnya bagus, Arabnya bagus dan sebagainya, itu antum akan mudah kembali. Baru dengar sedikit ngerti maknanya, mudah kembali kepada Allah gitu. Makanya itulah ilmu, kenapa ilmu itu mulia, karena membuat orang mudah kembali kepada Allah gitu. Dan mudah mengetahui ini baik ini buruk, mudah kembali juga kepada Allah gitu. Jadi memotivasikan dengan menyetel MP3. Coba sekarang kan udah Allah mudahin. Jadi selagi ada musibah, mudahnya kita menemukan maksiat, Allah juga permudah alat untuk membuat kita mengingat. Iya, alhamdulillah kan. Iya, alhamdulillah. Dan Masya Allah, dalam Al-Quran itu tidak ada satu ayat pun yang tidak ada maknanya. Bahkan alif lam mim sebenarnya ada maknanya, yang ditafsirkan oleh banyak para ulama yang sudah kita bahas di kajian awal-awal dulu. Ya, ada maknanya alif lam mim, alif lam ra, dan seterusnya. Para sahabat pun mereka memaknainya, sebagian dari mereka. Oke. Teruskan sedikit. Ini coba disini. Dan kemudian ana kembali mengingatkan nasihat juga agar kita senantiasa, selain kita mendekatkan diri kepada Allah dan juga mempelajari hadis-hadis Rasul, bakhalaskan itu tafsir udah dapat tadi. Hadis mendekatkan diri kepada sunnah Rasul. Kemudian tazkiyatun nufus dan juga hablu minan nas, para manusia juga harus diperhatikan. Di antaranya adalah berbagi kepada kedua orang tua, ya. Jadi hablu minallah ada khalas, hablu minan nas juga harus diperhatikan, dan yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, ya, terutama ibu. Baik, ada sedikit cerita, ya. Suatu ketika ana di antum tahu Rabbani TV juga, waktu itu live, udah nggak tahu kapan itu, ana lupa, udah berapa minggu yang lalu. Ini betapa kalau seorang ibu itu hatinya dekat kepada anaknya atau membutuhkan anaknya tertentu, itu Allah Ta'ala akan membantu anaknya untuk ingat. Di antara contohnya, ketika itu sore, udah kajian di live stream pakai kamera. Kamera enggak, kamera kayak gini. Kamera kayak gini mah kamera ya, jatuh sekali dari lantai 2 pun udah gak bisa dipakai. Nah, ini kameranya bagus kan, di gedung. Saya di suatu bangunan lagi mensyarah kitab tertentu, ada HP berdering. Yang kodarul ketika itu HP anak taruh di bawah kaki, yang gak di atas meja, di bawah kaki, samping kaki kiri. Wah, ini bingung anak, pas lihat berdering, aduh siapa ini ya, aduh masuk rekaman nanti gini. Masa ada dalam itu kan live itu, masa turun kayak gini sih, kan lucu. Tapi aduh, ambil dah, ambil. Ternyata ibu ana telepon. Wah, waduh, gak tahu jadwal ibu nih. Itu di situ ana langsung berpikir cepat dalam waktu hitungan detik itu, langsung karena kepikiran terus tentang kisah seorang salaf yang ketika dia punya majelis, kemudian emaknya datang, ya, tong, ini ngasih makanan ayam, ya, dikasih makan ayam, habis itu subhanakallahumma wabihamdika, sampai khatamin, apa, langsung masih majlisnya langsung dibubarkan oleh pematirinya, oleh sang syekh, gara-gara emaknya nyuruh ngasih makanan ayam, langsung nurutin emaknya, anak-anak langsung kira di situ, masya Allah. Tapi ini nggak mungkin juga, anak angkat pas lagi mensyarah kitab di depan ini, aduh, gimana nih? Aduh, diinin aja lah, buka, tapi taruh. Nah, itu terusin salah kitab. Tapi ada rasa kesalah. Habis itu, oh ditutup. Alhamdulillah, ngerti. Tapi kan ada rasa bersalah. Ini pasti, ini gak mungkin nelfon, kecuali pasti ada hajat. Gak mungkin. Iya. Jarang-jarang nelfon cuma, gimana kabarnya? Enggak, pasti ada butuh. Tapi gak tahu karena kangen. Merasa bersalah itu. Ah, gimana ya? Aduh. Berapa menit kemudian, tiba-tiba Allah jadikan lampu mati satu gedung, jegrek. Holas mati udah. Wah, mati. Dalam waktu mati itu ana masih mensyarah. Nah, ini kan udah mati, ngapain ana mensyarah? Udah mati, udah kameranya mati, lampu mati, udah gelap dan. Kan studio namanya juga kan, studio kan memang tertutup gitu. Udah mati. Aduh, kameramennya langsung keluar juga, ada apaan nih masalah? Trouble. Anda gak kepikiran itu, gak kepikiran Allah yang memang, ya Allah mentakdirkan semuanya, tapi gak kepikiran ada korelasi. Anda buka, ada SMS. Aslinya Anda mau buka tuh mau nelpon ulang, mumpung kesempatan lagi mati listrik. Ternyata, lagi butuh darurat, rumah. Langsung, Anda minta izin langsung. Nah, sampein ini SMS-nya dari ibu Anda. Langsung diizinin kan, karena memang darurat. Ya, habis itu ana langsung berpikir, masya Allah di perjalanan Ini Allah Ta'ala memang sangat enggak ridho kalau misalnya kita ngecuekin mak kita gitu. Sampai hal segitunya gitu. Ketika anak kayak gitu ya, apa namanya, biarin hidup supaya ibu anak tahu kalau saya lagi kajian, itu Allah hukum dengan mati listrik. Yang terkena madorotnya siapa? Semua yang di situ. Ya merasa gitu sebagai kezaliman dari anak. Padahal emang anak juga merasa emang enggak reliable, enggak bagus gitu juga dalam kajian kayak gini nelfon gitu kan. Tapi ya itu hikmahnya banyak akhirnya antau masya Allah. Allah Ta'ala memang sangat berpihak kepada orang tua kalau misalnya dalam hal-hal seperti ini. Sampai akhirnya dimatikan itu listrik tanpa adanya kendala yang rasional. Gak ada concern, gak ada apa. Akhirnya walaupun masih ada sekian jam yang harus anda tunaikan, anda izin sampai rumah langsung, sampai rumah dengan selamat, sehat, untuk bantu orang tua. Itu bayang. Jadi Allah akan membantu itu orang tua kita, terutama ibu, kalau misalnya kita punya atau beliau punya hajat. Iya. Dan ketika mereka punya hajat, itu jangan pernah sekali-kali men-skip hajat tersebut. Yang laki-laki terutama. Kalau yang perempuan mah nanti ikut suaminya masing-masing. Kemudian, ada juga suatu ketika, nah jam 8 atau jam 9 pagi lah, tidur. Tidur sambil menyalakan ngaji. Yang ngaji orang dulu. Syekh Al-Tablawi. Ya. Kiroahnya agak sedikit yang kayak tadi yang anda sebutkan ya. Itu untuk tidur enak gitu. Tidur. Tapi emang indah itu suaranya. Sambil mentadaburi tidur. Dan itu surat apa ya? Al-Hijr atau apa? Sekitar itu. Anda tidur. Tiba-tiba anda merasa ibu anda lagi ngaji. Ibu anda lagi ngaji. Dengan ayat yang itu. Nah, ngaji masya Allah. Tiba-tiba terasa kangen tiba-tiba. Kangen terhadap ibu. Nah, setelah itu anak ke masjid. Ke masjid masuk, kalau gak salah jangan-jangan masjid ini, jangan-jangan. Lupa nah waktu itu, lama. Masuk, ada semacam hijab gini. Ada beberapa jemaah lainnya. Ya. Terus ada dorong jadi imam. Ya, jadi imam dah. Tapi di tempat akhwat kayaknya. Kok bisa gitu, enggak tahu apa artinya. Allahu akbar. Tapi itu perasaan itu dua, kangen sama orang tua dan kedua ada ayat Allah itu apa ya? Samiun alim atau apa di ayat-ayat itu yang membuat langsung hancur hati anak ketiga itu. Wah, tahu hancur benar-benar pengen sujud benar-benar nangis sama Allah. Dan memang pas bangun ya dalam keadaan mata udah sembab. Bangun, anak merasa, kenapa ini? Anak merasa ibu butuh sama anak. Iya. Ya udah, putusin. Sorenya kesana, ke rumah. Ternyata benar. Butuh sama anak, cuman gak mau ngomong. Rata-rata gitu. Tapi Allah kasih tahu dengan caranya Allah. Subhanallah. Jadi antum kadang-kadang kalau misalnya ada sesuatu tiba-tiba keinget sama ibu atau orang tua, itu bisa jadi ketika itu memang ibu antum lagi butuh sesuatu yang mungkin hanya antum yang dengan izin Allah yang bisa merealisasikannya. Tapi mungkin terlalu sungkan atau malu, bisa aja. Nah, subhanallah. Ya. Kalau antum mau belajar lebih ikhlas, banyaklah berbakti ke orang tua. Insya Allah mengasah antum untuk terus ikhlas. Iya. Insya Allah. Kalau antum mengasah kebaktian antum pada orang tua, insya Allah mengasah juga ibadah antum untuk ikhlas. Insya Allah Ta'ala. Iya. Wallahu Ta'ala ala. Jadi itu yang kita nasihatin dari kajian-kajian ini. Karena minta antum untuk mengumpulkan ini kertas-kertas. Saya pengen lihat. Apa? Dikumpulin dari satu aja mas. Tuh. Nanti anak pisah ikhwan dan akhwat. Ayo, agak. Baik, apa sudah belum? Ya. Ya, sudah. Mana kosong? Ini pun ada berapa nih? Udah yuk, aku tuh ini ada ikhwan namanya Ar. Hah? Ar ini siapa? Yang tulisan ini Ar ini siapa maksudnya? Bukan Anu kan? Ya ini siapa maksudnya? Ini Pak siapa namanya? Ar. Pulpen biru. Antum Ar ARF. Oh, antum ini. Masya Allah, masya Allah. Juga ada akhwat YS. YS apa nih Yusuf? Sebenarnya nama panjang sih, cuma Nana nggak mau nyebutin namanya. Oh, masya Allah, masya Allah. Ana coret, anak kasih nilai, nah, anak kasih nilai C, karena ini sepi juga nih, ini Sapita apa siapa nih, sepi, kemudian ARF1, masya Allah, bagus, ini ARF1 siapa? Masya Allah. Tulisannya kecil-kecil. Bagus. Anak kasih C juga. Nah. Kalau antum bisa dapetin A, anak kasih tanda tangan. Kemudian ada Pirui. Ini apa Pirui ini? Gak tahu. Terima kasih saya juga. Gak ada yang memuaskan ini. Jumadil Akhir. Abu Nai. Nurdin Al-Indonesia apa siapa yang ini? Abu Nai. Abu Nai lah. Ah. Masya Allah. Bagus. Masya Allah. Sampai belakang itu tulis juga. Masya Allah. Tapi ini antum sebenarnya banyak tahu ya kosakata ya. Hah? Alhamdulillah. Tapi soalnya membantu pelajaran yang kayak gini membantu pengayaannya. Ah, alhamdulillah. Tapi antum mana kasih C juga. Enggak ada kepuasan dalam di sini. Mbak Ida. Iman Al-Qurtubi. Apa maksudnya Iman Al-Qurtubi? Imam. Imam Al-Qurtubi. Batuk Su'al. Soal-soal, masya Allah. Jadi satu kajian faedahnya itu doang. Tetapi ini, masya Allah, tajwidnya, masya Allah, bagus nih tajwid itu istri semua pakai bahasa Arab kan? Masya Allah. Mbak Ida, masya Allah juga belum marumnya juga banyak yang dicoret-coret. Bagus banget ini. Kasih B, tapi minus. Kemudian untitled, tidak bertitel, tidak bernama, sepi rata-rata ini. Cuma ada di poin-poin. Antum bukan kangen, pantesan. Antum udah terlambat datangnya poin-poin. Aduh, aku nggak tahu kasih apa ini, kasih F aja lah. Kemudian ada 60. Masya Allah. Terjemahannya tulis. Wah, bagus nih, mantap nih, mantap. Alamat keduanya kurang. Alamat ketiganya lumayan. Ah, enggak. C juga ya. C juga. Kemudian ada enggak dinamakan juga, enggak ketahuan siapa yang punya. Ini apa ini? Ini oh, cuma lebih suah sogokan. Ini siapa yang punya? Kosong melompong nih. Bapak ya? Aset. Enggak ada antum. Sogokan. Antum sogokan. Ya ini sogokan doang tulisannya nih. Dari tadi nulis apa aja dari tadi? Nyatet di mana? Enggak nyatet. Oh, di buku. Banyak catatannya. Karena pengen ini kertas ini penuh dengan catatan nih biar legendaris buat antum nanti. Kalau udah antum udah kuat masa tua. Enggak ini separah yang Kang Nanas, Kang Anas F2 kasih ya. Masya Allah ini siapa ini? Masya Allah. Ini enggak ketahuan yang mana yang tulisan, mana yang... Ini siapa nih? Oh. Ini sebenarnya J. Nah. Masya Allah. Baru mantap ini, baru mantap ini. Iya, diisi semua, semua spasi diisi. Oh, sampai enggak ada spasi, karpetnya ditulis ini. Masya Allah, Masya Allah. Bagus nih, ini baru nih. Ini baru belajar kayak gini nih. Walaupun mungkin dia enggak ngerti juga dia nulis apa. Ini tapi bagus nih. Wah, wow, tuh lihat. Diharokatin semuanya. Bagus ini malah. Iya tuh. Ini kasih A nih kayak gini nih. Ini baru yang anak pengen kayak gini. A plus atau apa gitu yang penting A. Abu Faiz. Nah ini orang Sunda nih. Kang Asep. Masya Allah Kang Asep. Kanteng adem ayem ya. Maneh teh. Tetap aja kan. Dapet C kan. Umunailah. Ya umunailah. Ketemu dalam kuliahan ya. Tapi antum udah bagus tadi ada satu istilah baru ya antum mad bid'i namanya. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ini enak liat ini. Diharokatin kan? Ya, yeah, enak liat. Enak. Jadi walaupun antum udah tahu harokatnya tapi coba antum rajinin diri harokatin. Ntar enak jadinya. Bagus lah ini. Kita kasih B. Enggak, aku enggak. Ada enggak tahu siapa namanya pakai pulpen jeru. Enggak ketahuan, wallahu alam, tapi orang nanti kita kasih C, kita tahu bapak atau siapa. Kemudian Mbak F. Mbak F S U. Insyaallah. Ini silent jadi tak si C. Kemudian AM almarhum. Ini siapa nih? Oh, maaf Pak. Apa? Masya Allah Pak, bagus Pak. Masya Allah. Tapi agak sepi Pak ya. Alhamdulillah C. Mbak R. Yang di matematika itu Risma, Risma, Risma, Risma. Ini gak ada tulisan apa-apa nih Mbak Risma. Ah, kasih D aja. Mas, Mas Wallahu Alam. Gak ada tafsir al-isar gak kelihatan. Poin-poin doang. Masya Allah ini gak ada apa-apanya nih. Gak tahu siapa nih. Nanti ambil aja. Kemudian Bu, Bu N. Double N. Masya Allah. Bagus. Masya Allah, Masya Allah. Penuh nih, penuh catatan. Masya Allah. Mbak N, Mbak Nen, Bu Nenden. Kita kasih A. Bagus. Abu Abbas. Siapa Abu Abbas? Bapak, oh Mas, ya. Masya Allah, Masya Allah. Harap-harapin. Lumayan B minus. B Kemudian ada rawamu tafsir mengejar dunia, jangan menikah sebelum Ramadan. Nah ini yang paling, yang mana yang benar nih? Kuburan, ah, mana namanya nih? NF Nur Fikri. Oh itu, oke. Okay. Bagus nih, masya Allah. Masya Allah. Ini bawa pulpen berwarna-warni beliau, masya Allah. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Itu bagus banget. Kita kasih A. Nah, Rita Kemalasari. Rita. Masya Allah bagus. Bagus. Nah, Rita. Oh, Masya Allah kita kasih B. Plus. Ummu Ali. Ummu Ali. Ummu Ali. Lumayan read by minus. Kemudian. Entah ini siapa? Denny. Dinul. Desuki. Deki Suki. Siapa ini ya? Syarif pokoknya lah. Kurang mbak ya. Dicoret-coret yang banyak mbak. Indah. Nah. Nah. Lumayan bagus. Kemudian yang terakhir ada DYC pokoknya ini. Masya Allah, bagus. Ya, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Jazakumullah khairah atas kedatangannya ini. Kasihan Malik. Jazakumullah wa jazakunallahu khairah khairah. Semoga Allah limpahkan keberkahan buat antum. Dan juga pahala dan juga ilmu buat antum. Jangan lupa, selain di sini belajar di tempat lain. Belajar ilmu alat, bahasa Arab atau yang lainnya. Terutama akidah, insya Allah antum kuat insya Allah ilmunya, insya Allah ta'ala. Ya, insya Allah kita akan melanjutkan pada pekan depan dengan format yang sama. Dan ingat, seperti tadi, 10-10 ya. Dan juga, seperti ini formatnya, tafsir Al-Aisar, ada sisi-sisinya. Dan juga pada akhirnya akan Anda lihat satu persatu hasil dari antum semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.